Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa in qala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang masuk lagi kepada syubhat berikutnya. Dan paragraf-paragraf ini masih belum ada di kitab antum. Teorinya seperti itu. Nanti akan ada di kitab antum itu faedah arafta, baru ketemu lagi di situ. Ya, asalnya yang ini ada saja, belum. Nah, intinya syubhat sebelumnya mereka kan mengatakan bahwa kekufuran Quraisy itu karena mengatakan malaikat itu anak Allah, Isa anak Allah. Adapun kita sama sekali tidak mengatakan bahwa wali fulan, syekh fulan ini anak-anak Allah. Ini syubhat yang terakhir ya, dan sudah terjawab. Sekarang mereka mendatangkan lagi dengan syubhat yang berikutnya terkait dengan wali-wali Allah. Mereka mengatakan, al-musyabbih ini, ahli syubhat ini mengatakan, membawakan ayat ya, dalam ayat yang disebutkan tentang wali-wali Allah, Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ini ahli syubhat mengatakan, bukan kalau mengatakan sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, kekhawatiran terhadap mereka, wa lahum yahzanun, dan juga mereka itu tidak bersedih. Karena mereka kan menyebutnya sesembahan-sembahan mereka itu wali-wali. Kalau kita perhatikan, mereka pada akhirnya sudah kehabisan amunisi, sudah kehabisan syubhat, sudah gak punya lagi hujah yang mau disampaikan apa. Akhirnya apa yang mungkin bisa dibawa, dibawa. Antum perhatikan saja, secara umum rata-rata ahlu syubhat, ahlu bid'ah, ahlu batil, ya karena memang mereka alal batil ya, dengan syubhat-syubhatnya itu mereka di atas kebatilan, sehingga mau gimana pun ya sudah, yang ada pada mereka itu syubhat ya, tidak murni al-haq, ada al-haq dicampur barukan dengan kebatilan. Intinya mereka di atas kekeliruan, maka mau mendatangkan hujah bagaimanapun ya tetap saja yang namanya dalil Al-Quran dan Sunnah itu kalau dipahami secara benar, dijelaskan dengan tepat, ya pasti akan menolak pemikiran mereka ya, sehingga akhirnya apa yang dilakukan mereka berkutat pada hal-hal yang gak jelas. Sama dengan ini sekarang, mereka mengatakan, loh bukankah wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan juga mereka tidak bersedih. Maka kata Syekh, fakul hadza huwal haq. Naam, ini hak. Walakin la yu'badun wa nahnu lanunkir illa ibadatahum ma'allah wa syirkahum ma'ahu. Maka kata Syekh, katakan, iya betul, ini memang hak. Nah, terus mau apa gitu? Kalian ini mendatangkan dalil ini atau firman Allah ini atau ucapan kalian ini maksudnya gimana? Nah, kurang lebih maknanya itu, ya iya sepakat kita gitu. Kenapa yang mandian wali-wali Allah seperti itu? Ya, makanya atasnya betul ini hak. Walakin la yu'badun. Ketika mereka kondisinya seperti itu, bukan berarti kemudian mereka itu diibadahi. Nah, walakin la yubadu. Akan tapi mereka tidak diibadahi. Ya, mereka wali-wali Allah. Tidak ada rasa khawatir dengan mereka. Mereka juga tidak bersedih. Namun mereka tidak layak diibadahi. Seperti itu. Mau apa kalian? Nah, ya kata Syekh, berikutnya, wa nahnu la nungkir, kami tidak mengingkari. Ya, mereka itu wali-wali Allah, mereka itu orang-orang saleh. Mereka memiliki kesalehan, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi atau malaikat. Jadi kita tidak mengingkarinya, namun yang kita ingkari itu ketika mereka diibadahi bersama Allah. Akhirnya penyekutuan mereka terhadap Allah, ini yang kita tidak terima, ini yang kita ingkari. Mana kalian dalilnya? Untuk kalian berbuat hal-hal yang telah kalian lakukan dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, wa illa fal wajibu alaika hubbuhum wattiba'uhum wal iqrar bi karamatihim. Karena Syekh melanjutkan. Nah, makanya hati-hati ya ikhwan. Ketika ada ahlul batil, ahlul syubhat, ahlul bid'ah dan yang lain membawakan sesuatu, satu statement, satu pernyataan, jangan terburu-buru kita mengingkari. Ya, maka ini lihat kata Syekh. Nah, ketika statement atau pernyataan tersebut benar, maka kita benarkan yang benar. Dan kita ingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Jangan terburu-buru menyalahkan. Maka katakan yang benar dahulu. Karena sekarang, kalau kita tidak membenarkan, itu membuka pintu bagi mereka untuk mendebat kita. Misalnya, ini ahlul syubhat ini, katakan, loh bukankah orang wali-wali Allah ini tidak ada rasa takut, mereka tidak bersedih. Kemudian kita langsung timpali, ya akhi, apa yang kalian lakukan kepada mereka itu kesyirikan. Ini akhirnya membuka celah mereka terus menyampaikan ketidakjelasan mereka. Pada hakikatnya ini ketidakjelasan sebetulnya. Syubhat ini sesuatu yang ya muter-muter seperti itu. Akhirnya mereka, iya, tapi ini wali Allah. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak bersedih. Tidak ada khawatir dalam mereka. Tapi kalau kita tidak terburu-buru menyalahkan, apalagi ternyata memang ada yang benar, kemudian kita benarkan, ya sudah, mau apa mereka? Iya, betul, sepakat. Sepakat. Terus kenapa? Kan gitu. Ya. Nah, maka barakallahu fikum intabihu. Hati-hati dengan perkara ini. Ini penting ya, ikhwan. Dan ini juga salah satu metode dakwah yang dipakai oleh banyak a'immah, para ulama salaf, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasi ma ya'rifun atau hadithunahum au atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka itu paham, akal mereka sampai. Jangan disampaikan sesuatu yang mereka masih belum paham, yang mereka masih belum jelas, yang mereka sebenarnya benar namun langsung kita ingkari. Kalau enggak nanti akhirnya bisa berakibat Allah dan Rasulnya didustakan. Artinya apa? Ditolak al-haq tersebut dengan cara atau dengan sebab karena kita tidak tepat dalam menyampaikan, dalam berdakwah. Nah, sudah lewat bersama kita beberapa contoh ya, sementara Syekh Mukbil yang sudah pernah berapa kali Anda sebutkan di beberapa majelis ketika mengingkari tentang bid'ah, syiah dan yang lainnya. Beliau rahimahullahu ta'ala ketika berdakwah kepada mereka yang dibawa al-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, nas-nas yang sahih tentang keutamaan Ahlul Bait. Karena ini memang hak. Nah, dan itu akhirnya Ahlul Batil yang sebagian dari mereka dan banyak, tidak sedikit, itu pada ikatnya memang sebetulnya enggak paham tentang kebatilan dedengkot mereka. Namun mereka ini dicekoki oleh dedengkot mereka. Ketika tahu bahwa ternyata halusinasi seperti ini, diharapkan sadar, oh ternyata tidak seperti yang kita dengar, ternyata ahli sunnah itu juga mencintai ahlul bait. Oh ternyata tidak seperti yang kita duga, ternyata ahli sunnah itu juga mengakui, mencintai dan suka bersolawat. Ya, tahlil artinya la ilaha illallah. Oh ternyata, nah, tinggal diluruskan hal-hal yang memang tata caranya tidak benar. Sama seperti ini kata Syekh. Maka katakan kata Syekh, hadza wal haq, inilah yang benar. Sepakat. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh lanjutkan, ya, kami tidak mengingkari ini. Namun yang kami ingkari itu ketika mereka diibadai bersama Allah. Disekutukan bersama Allah. Wa illa fal wajib alaika, maka hakikat sebenarnya wajib bagi engkau. Engkau, aku, semuanya wajib. Apa itu? Hubbuhum, mencintai mereka. Wattiba'uhum, dan mengikuti mereka. Ya. Wal ikrar bikaromatihim, dan mengakui bahwa mereka orang-orang saleh itu memiliki karomah. Nah, artinya apa? Bahwa ahlus sunnah itu dalam permasalahan awliya Allah, orang-orang saleh itu juga mengagungkan, menghormati. Seperti itu. Nah, makanya tambahi sekalian sesuatu yang memang benar dari Islam, dari sunnah, tambahi sekalian. Nah, karena mereka itu banyak prasangka-prasangka yang keliru terhadap ahlus sunnah dengan sebab syubhat-syubhat yang dicekoki oleh dedengkot mereka. Maka kita sekarang tambahkan tentang orang saleh. Ya, ini benar dan juga wajib untuk kita mencintai mereka. Nah, wajib kita untuk mengikuti mereka, mengakui karomah mereka. Barakallahu fikum ya ikhwan. Qala rahimahullah wa la yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'ah wad dalalah. Wa dinullahi wasat baina tarafain wa hudan baina dalalatain wa haqqun baina batilaini. Hada huwa dinul Islam, dinul wasat. Kata Syekh kemudian melanjutkan terkait karomah sekarang. Tidak ada yang mengingkari karomahnya para wali kecuali ahlul bidah wadzalalat. Nah, dalam setiap perkara itu mesti ada dua kutub yang berlawanan. Yang di antara dua kutub ini ada tengah-tengahnya. Nah, dua kutub ini sama-sama sesat. Ya, sekarang permasalahan karomah. Wah, orang karomah ini sufi dan yang lainnya sangat. Ada pun Mu'tazilah, ya, Aqlaniyin, kata mereka, enggak ada yang namanya karomah. Wah, sufiyah, oh iya, karomah namun berlebihan. Seperti itu. Maka kata saya tidak ada yang mengingkari karomah. Kami ahlus sunnah menetapkan juga karomah. Seperti itu. Nah, dia ada mengingkarnya kecuali ahlul bidah wa dalalah. Sebutkanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Kitabnya berjudul Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bahwa permasalahan karomah ini merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan adanya karomah bagi wali-wali Allah. Namun karomah itu artinya memang sesuatu yang khariqul 'adah, di luar kebiasaan dan jangkauan akal manusia. Ya, bisa dibilang apa, perkara-perkara yang apa dia? Apa namanya? Hah? Ajaib atau ya kalau orang terbang misalnya. Ini istilahnya, ini perkara yang apa ini? Mustahil, bukan di situ itunya, tapi ya ajaib itulah kurang lebih. Artinya di luar sebetulnya tidak seperti itu sunnatullah. Artinya sunnatullah kauniyah itu tidak, namun terjadi. Nah, ya. Namun Kemudian menukilkan dari Imam Syafi'i bahwa karomah itu dilihat. Jangan sembarang orang yang terbang di atas air atau terbang di udara kemudian kita katakan bahwa dia adalah wali atau memiliki karomah. Namun dilihat bagaimana termasuknya dengan sunnah. Karena auliya'u syaitan bisa. Nah, wali-wali syaitan pun bisa. Syaitan sangat memungkinkan memiliki kemampuan. Ifrit mampu mendatangkan singgasananya malikatus sabat sebelum Sulaiman duduk atau berdiri di tempatnya, aku bisa mendatangkan. Ana atikum bihi qabla an taquma min maqamik fa inni 'alaihi laqawiyyun amin, kata Ifrit pada Sulaiman. Sebenarnya aku akan bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum engkau berdiri di tempatmu. Dan sungguh aku adalah orang yang kuat dan terpercaya. Ya memang betul. Bukan apa namanya? Besar mulut. Enggak, memang Ifrit punya kemampuan. Nah, intinya syaitan bisa untuk mendatangkan hal-hal yang aneh di luar nalar manusia. Makanya patokan mana itu karomah dengan mana ini tipu daya syaitan atau sesuatu yang datang dari syaitan. Karomah ya tentunya itu bagi wali-wali Allah, ya tentunya apabila orang tersebut mencocoki dengan sunnah. Ya heran banyak. Makanya kalau kita mendengar sekarang entah FPI, entah apa lagi, dulu zamannya Imam Samudra, karomah melihat, wah, jihad kuda atau malaikat, mungkin saja hal-hal seperti itu bisa saja terjadi pada mereka mendapat seperti itu. Nah, artinya kita jangan mengingkari hal-hal seperti ini ya, namun apakah betul itu dari Allah ya. Nah, tinggal dilihat siapa orang. Nah, apabila orang tersebut dikenal dengan termasuknya dengan sunnah, itu dinamakan karomah. Nah, itu dinamakan orang tersebut dan waliullah. Namun apabila terjadi pada orang yang tidak dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah yang lainnya, maka itu yang disebut dengan wali syaitan. Bukan waliur rahman, namun wali syaitan. Nah, ya. Barakallahu fiikum. Umar bin Khattab mengutus pasukan. Pasukannya di mana? Wah, Umar di Madinah. Umar tiba-tiba dalam di atas mimbar berteriak, ya Sariyah Jabal, wahai pasukan ke gunung. Wah, Umar di mana? Di Madinah pasukannya belum ada gadget dan yang lainnya. Kalau sekarang kita, nah. Itu juga Khalid ibn Walid mengepung pasukan. Mereka akan menyerah dengan syarat Khalid bin Walid meminum racun. Ya, ini hati-hati tentunya la tafrid wa la ifrad. Nah, namun tawakalnya yang begitu kuat dari Khalid bin Walid diminum racun tersebut dan mudaratkannya. Begitu pula para tabi'in yang lainnya, bagaimana kisah-kisah mereka, ada dari mereka yang kudanya meninggal, dia butuh dalam jihad dan memiliki kendaraan lain. Dia berdoa kepada Allah, kemudian kudanya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah kalau diteliti dilihat dalam sejarah yang terjadi pada sahabat itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Mengapa? Karena karomah itu salah satu fungsinya untuk ta'yid, semakin meyakinkan keimanan seseorang. Ya. Sementara para sahabat itu orang yang di kalangan umat Islam itu orang yang sudah yakin, paling yakin tentang agama Islam. Gak butuh karomah, mereka sudah yakin. Ya, maka karomah yang terjadi di sahabat itu lebih sedikit dibandingkan yang lain-lainnya. Kenapa? Imannya sudah tinggi. Nah, ya, disiksa apa seperti ini, kalah dalam, gak mempengaruhi keislaman dan keyakinan mereka terhadap agama ini. Namun orang-orang yang datang setelah mereka lebih banyak karomah terjadi karena itu. Ya. Imanan yang ada pada mereka lebih sedikit dibandingkan sahabat, sehingga butuh ada sesuatu yang lebih meyakinkan mereka. Semakin jauh dari generasi sahabat, iman tentunya semakin naik. Barakallahu fiikum. Maka kata al-muallif di sini, wa dinullahi wasat, maka agama Allah ini agama pertengahan, baina tarafain, di antara dua kubu, wa hudan, sebuah petunjuk di antara dua kesesatan. Mesti dua kesesatan sudah. Nah, makanya al-Husaini berada di tengah-tengah. Di din Islam, dinul wasat, agama pertengahan. Ya. Yang ini berlebihan dalam menetapkan takdir, yang ini bermudah-mudahan dalam mengingkari takdir. Yang ini berlebihan dalam takut dalam masalah kekafiran, yang ini bermudah-mudahan. Yang ini terlalu mencintai Ahlul Bait, yang ini mengingkari atau membenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah di antara kedua kelompok tersebut. Agama Islam seperti Ahlus Sunnah di antara agama-agama yang lainnya. Nasara ahlul ibadah namun tidak punya ilmu. Yahudi ahlul ilm tapi tidak punya amalan. Nah, agama Islam tengah, namun hati-hati. Pertengahan di sini jangan dipahami sendiri. Nah, karena tentang pertengahan, ana ustaz, sikap ana, mauqif ana tengah. Ana berjalan bersama Syekh Robi, ana berjalan bersama Syekh Mudni Hadi. Nah, ini bukan pertengahan. Ya. Nah. Ana salafi. Nah, dan salafi itu saat harus wasat. Nah, maka firanda ya. Ana enggak membela dia tapi juga enggak mengingkari. Antum ya ana juga berkawan. Nah, ana tengah-tengah. Hati-hati ya. Bukan seperti itu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ya tentunya tengah-tengah sesuai dengan pemahaman para ulama. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna hadzal ladzi, ini baru sini sekarang antum. Antum masuk di kitab antum. Ya. Nah. Apabila engkau telah mengetahui bahwa sungguhnya inilah yang dinamakan orang-orang musyrik di zaman kita dengan kabirul i'tiqad, istilahnya emang macam-macam. Nah, mereka mengatakan ibadah mereka kepada sembahan-sembahan mereka ini bukan syirik, sudah lewat ya bersama kita ya. Istilahnya kabirul i'tiqad, ini keyakinan yang penting, yang agung, yang besar. Terserah penamaan apa. Karena apa? Al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrahnya itu dengan hakikat, bukan dengan penamaan. Makanya di sini sebagian orang terkadang keliru memahami. Antum kalau membaca syubhat-syubhatnya Hizbiyyin dan yang lainnya ketika menyerang Ahlus Sunnah, membawakan ucapannya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam mensyarah Riyadhus Shalihin. Di situ beliau menyebutkan. Ini penting ya, ikhwan. Maknanya ya. Kata beliau, adapun golongan-golongan, entah itu ikhwaniyah atau tabligiyah atau salafiyah, ini tentunya semuanya ini golongan-golongan yang tidak bisa kita ikuti. Kurang lebih mana seperti itu. Nah, yang wajib kita ikuti itu adalah manhaj akidahnya para salaf. Adapun hizbus, seseorang yang menamakan kelompoknya dengan salafiyin dan yang lainnya, maka ini tidak bisa kita ikuti sebenarnya. Syekh bukan mengingkari permasalahan atau wajibnya mengikuti salaf. Karena ini banyak dipelintirkan oleh mereka. Berapa ikhwan datang tanya kepada anak, bagaimana Ustaz Syekh? Saya tidak bilang seperti ini. Ditelusuri lebih lanjut, ya tidak ada salahnya. Nah, di beberapa negara, misalnya di sekitar kita juga, orang-orang itu kan mengklaim salafi. Ya kan? Saya salafi. Sebagian negara sampai akhirnya membentuk partai salafi dan yang lain. Maka al-ibrah bukan dengan nama. Nah, Musyif sendiri juga menyebutkan yang wajib kita mengikuti itiba'us salaf. manhajnya salah. Nah, adapun penamaan, ya itu salah. Ya, entah itu sudah mendapat atau tidak, tapi beberapa ikhwan datang kepada Anda dan tanya bagaimana Syekh ini seperti ini. Tidak ada yang salah. Nah, makanya al-ibra bil haqa'iq. Ya, walaupun kita menamakan diri kita salafi itu bukan kita membuat kelompok salafi, ya kan? Ini yang diingkar oleh Syekh. Kemudian ada kelompok salafi, ada kemudian partai salafi, ini diingkar oleh Syekh. Kita menamakan kita ini salafiyin, artinya apa? Siapa itu salafi? Salafi, salafi itu orang yang berusaha mengikuti jejaknya salaf umat. Ini artinya salafi. Penisbatan salaf itu artinya kita berusaha mengikuti salaful ummah. Bukan kemudian kita membentuk kelompok sendiri. Walaupun kelompok itu akhirnya menyimpang, isinya tidak sesuai dengan salaf, pokoknya namanya tetap salafi. Ini yang diingkari oleh Syekh. Namun kita wanita salafi, kita berusaha mengikuti salaful ummah. Mari kita menamakan kita salafi. Ini bukan kelompok. Nah, barulah itu. Kata Syekh, kemudian kita kembali kepada permasalahan ini. Apabila engkau telah mengetahui yang orang-orang musyrik di zaman kita ini menamakan dengan kabirul i'tiqad, huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an, itu pada ikatnya adalah kesyirikan yang Al-Qur'an turun tentang permasalahan ini, larangan-larangan syirik, penjelasan tentang syirik. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa alaihi, dan Rasulullah memerangi manusia di atas perkara ini. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini sudah mulai terakhir-terakhir, sudah mulai hampir habis. Ya. Nah. Kata Syekh, maka ketahuilah anna syirkal awwalin akhaf min syirki ahli zamani Nabi Amrin. Kata Syekh, ketahuilah kesyirikan kaum musyrikin al-awwalin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu ini masih lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang di zaman kita sekarang. Zaman Syekh, mbabil aula di zaman kita sekarang lebih parah lagi. Nah, minimalnya sama. Intinya di zaman kita sekarang ini syiriknya lebih parah dibanding zaman dahulu masa jahiliyah. Dua perkara yang menyebabkan lebih parah. Yang pertama apa? Ahadihima annal awwalina la yusyrikun wa la yad'una al malaika wal awliya wal awthan ma'allah illa fir raha. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, zaman jahiliyah, itu tidak berbuat syirik, tidak berdoa memanggil malaikat ataupun para wali ataupun berhala-berhala mereka, tidak melakukan kesyirikan menyekutukan Allah, kecuali dalam kondisi mereka firraha, dalam keadaan raha, nyaman, kehidupan biasa, normal. Di sini kesyirikannya mereka. Wa amma fi syiddah, adapun apabila mereka dalam kondisi syiddah, dalam kondisi dapatkan musibah, dapatkan kondisi yang mencekam sekali, fayukhlisuna lillah addu'a, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Nah, kama qala ta'ala wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'un illa iya falamma najjakum ilal barri a'rabtum wa kana al insanu kafura. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila menimpa kalian ad-dur, perkara yang membahayakan di lautan, diterjang badai di lautan. Nah, ini orang syirik zaman dahulu. Ya, mereka itu pada hakikatnya paham tentang agama Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka itu pada hakikatnya ada sisa-sisa agama Ibrahim. Nah, namun syaitan, hawa nafsu. Ya, makanya mereka itu ketika ini tadi, ayat ini mengatakan, apabila ditimpa kalian mara bahaya di lautan, Dallaman tad'un. Hilang itu lenyap apa yang kalian sembah, apa yang kalian panggil-panggil dari berhala atau sembahan yang lainnya. Illa iya, kecuali Allah. Nah, ini orang-orang musyrik di zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau sudah ditimpa sesuatu yang mencekam, di laut berjalan, kemudian datang ombak badai, hanya itu kepada Allah. Nah, hilang itu sembahan yang lainnya. Mengikhlaskan berdoa kepada Allah. Nah, falamma najjakum ilal bar a'ratum. Nah, ketika kemudian Allah selamatkan kalian sampai selamat kembali di daratan, akhirnya kalian berpaling lagi. Fakanal insanu kafur. Dan manusia itu betul-betul kufur. Makanya pakai istilah kafur. Kafur itu isim mubalaghah dari kafir. Artinya betul-betul kafir. Barusan diselamatkan. Nah, selesai selamatkan, kalian kembali lagi pada kesyirikan kalian. Dari kisah-kisah ini dan ayat-ayat yang lain. Baik, kita bacakan dahulu. Wa qauluhu qul ara'aitakum in atakum adzabullah ya'atakum sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sya'a wa tansawna ma tusyriku. Katakan, bagaimana pendapat kalian ketika datang azab kepada kalian atau datang hari kiamat? Apakah selain Allah yang masih kalian panggil, yang masih kalian minta berdoa kepadanya? Kalau kalian in kuntum shadiqin, betul-betul jujur, bal iyyahu tad'una, bahkan hanya Allah lah yang kalian minta. Ketika dalam kondisi seperti ini, hanya Allah yang kalian minta. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, dan Allah bongkar, Allah singkap apa-apa yang kalian berdoa kepadanya. Insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ketika ada kondisi seperti itu mencekam, tansawna ma tusyrikun, kalian lupa dengan apa-apa yang kalian sekutukan. Akhirnya betul-betul kepada Allah. Nah, wa qalu wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Ya, apabila manusia di zaman tersebut, kaum musyrikin, ditimpa dur, ditimpa bencana, suatu yang mencekam, da'a rabbahu muniban ilaihi, berdoa kepada Allah, muniban ilaihi, kembali kepada Allah, berdoa kembali kepada Allah, ikhlas, tunduk patuh, meminta kepada Allah. Ila qawlihi, qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Sampai kepada firman Allah, katakan wahai Muhammad, kalau begitu tamat tak bikufrika qalilan, silakan kau bersenang-senang sebentar kan. Tuh. Nah, innaka min ashabin nar. Kamu di dunia ini berapa lama? Nah, innaka min ashabin nar. Entah, kalau tidak bertobat, ya ahla syirik, engkau akan masuk dalam neraka nanti di akhirat. Silakan tamat tak bersenang-senanglah kau di dunia, tempatmu di dunia ini. Wa qawluhu wa idza ghasyahum mawjun kadzdzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, apabila ditimpa mereka mauj, ombak yang besar, badai, kadzdzulal, seperti ya sudah ini dzulal, bayangan artinya sudah menyelimuti, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kembali kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dari ayat-ayat ini para ulama mengambil sebuah faedah yang besar, yang ini seharusnya juga kita terapkan. Ya, di antara adab berdoa, ya, yang di situ atau di antara adab dan sebab doa kita itu terkabul, apabila kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang mutar, terdesak. Nah, oke, kalau kita naik perahu, badai besar datang, gimana kondisi kita? Hah? Kita yang terdesak ini gimana? Betul-betul ya kan? Nah, ketika diselamatkan itu, luar biasa. Naik pesawat, terjadi semacam-macam, sudah mau jatuh ini, apa, gimana kondisi hati kita ini? Ya, kondisi seperti ini yang kemudian orang kafir saja Allah kabulkan doanya. Nah, orang kafir. Maka disebut oleh para ulama, salah satu sebab, dan ini merupakan adab yang paling utama, termasuk adab yang paling utama dalam berdoa, dan salah satu sebab terbesar dikabulkannya doa, ketika kita berdoa dalam kondisi kita betul-betul merasa butuh kepada Allah. Jadi doa itu jangan kayak orang gak butuh. Ya. Ya heran, kemudian banyak orang, saya sudah berdoa. Coba perbaiki dulu. Nah, memang banyak hal. Ya, makanannya halal tidak. Ya, kita bertakwa atau tidak, termasuk dan sunnah tidak. Nah, ketika sudah menyimpang keliru atau dosa, kita yang tobat tidak ikhlas. Banyak hal. Di antaranya juga iman. Berdoa itu tunjuk kalau kita ini memang butuh pada Allah. Yang tidak berdoa kayak orang tidak butuh. Renyek-renyeklah kepada Allah. Renyek-renyek. Nah, gimana sih antum? Kita ini kalau kondisi tadi ini, gimana kondisi kita, ada singa di depan kita, singa kelaparan. Gimana hati kita tuh ketakutannya, kemudian berdoanya itu. Ini salah satu adab yang penting ya, ikhwan. Coba orang kafir Allah kabulkan. Nah, maka Allah tentunya arham, lebih rahmat kepada kaum mukminin. Yang merenyeklah, nangislah kepada Allah. Ya. Tunjukkan kalau kita ini hina, dina, kita ini butuh. Gak ada dan ceritanya. Gak ada Allah kemudian tidak mengabulkan. Sabar yang penyakit. Seperti itu. Dan tentunya ada doa yang lain dari perhatian. Namun, ya ikhwan, Allah itu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, dan aku katakan aku ini, aku menjawab doanya orang yang berdoa. Ini yakin ya ikhwan. Kalau kita berdoa itu Allah kabulkan. Namun ini loh. Nah, adab-adabnya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, kabal Abu Karomah. Karomah, nah. Karomah ini sifatnya melekat terus-menerus atau kondisional, maksudnya begini. Ya, dari contoh ada seseorang bisa misalkan berjalan di atas air. Itu kapanpun dia bisa lakukan atau tiba-tiba Allah berikan aroma di saat-saat tertentu. Ada yang jenis pertama, ada yang jenis kedua. Namun itu juga tidak bisa dibuat-buat. Ada yang memang setiap berdoa Allah kabulkan, setiap berdoa Allah kabulkan, setiap meminta Allah kasih. Nah, ada yang sifatnya memang kondisional seperti itu. Ya, maka tiap orang berbeda mendapatkan jenis karomahnya tersebut. Nah, namun yang perlu kita ketahui ya ikhwan, jangan kita mencari karomah. Ya, jangan kita mencari karomah. Yang kita cari tentunya tetap apa-apa yang disi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kemudian Allah itu berikan kepada kita karomah atau tidak, itu urusan kedua. Atau bahkan urusan ke-100. Namun intinya kita itu beribadah. Kita intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ketika dahulu ya, terlepas dari beberapa hal ada pelanggaran syari, namun pada kondisi-kondisi yang memang betul-betul mencekam, kita menyaksikan sendiri. Ya, ketika dahulu di medan jihad. Namun ya, jangan dicari karam baru ini. Baik, yang lainnya. Nah, modal aku lakukan. Jadi sudah buat kita sendiri. Nah. Jadi batasannya seperti apa? Sehingga kita tidak artinya tidak terjerumus ke kafiran dan kita juga tidak mengucapkan syukur kepada Allah. Batasannya yaitu apabila terpenuhi syarat-syaratnya, tawakkur asyurut wantifa'ul mawani'. Syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dia dikufurkan. Ya harus, kalau memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, terus tidak ada penghalang untuk dia dikufurkan, harus kita kafirkan. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, berarti kita mendustakan. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, ya kita mendustakan Allah. Seperti itu. Nah, namun jangan bermudah-mudahan dalam bab ini. Akhirnya bagaimana? Ya serahkan kepada orang yang ahli, orang yang paham. Siapa ya? Para ulama. Kita menyampaikan fakta apa yang ada, seperti itu. Ulama melihat, ulama memutuskan, ulama memvonis. Ketika dikatakan kafir, ya karena mereka orang yang paham. Kan segala sesuatu kan diserahkan kepada yang ahli, ya kan? Nah, kalau bukan ahlinya, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, tinggal tunggu hari kiamat. Kalau diserahkan permasalahan bukan kepada ahli, ya kan? Sehingga ketika ahlinya sudah mengatakan, ya harus kita juga ikut. Nah, seperti itu. Ya, Musailimah al-Kadzdzab, kita tidak mengkafirkan. Oh, kita yang kafir oleh Iyadzubillah. Kan seperti itu contoh sederhananya saja, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Fayyus. Itu tadi. Zaman sekarang, antum lihat, sudah mencekam kondisi, doanya malah kepada wali tersebut. Nah, kalau zaman dahulu kembali kepada Allah, ini tambah kenceng ke walinya. Nah, seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua nanti akan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga ada juga yang belum disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, akan disebutkan pada pertemuan berikutnya. Maka ikuti yang satu ini sampai Allah mudahkan insyaAllah pertemuan kita yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.